warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat ingkang sami hadir wonten pengaosan rutin Rebo malam Kamis ing Masjid Agung Al-Fatah Mojokerto ingkang kula hormati. Dalu niki monggo nerusaken pengaosan naso ikhlibat makalah ingkang kaping 23 ingkang sampun dipun waos isine 4, 1, 2, 3 sing nomor sekawan dereng diwaos. Sakniki kula waos mulai mburine rawahu daru utni niku titik. An Anasin wa Ibnu Sina wa Abu Naim. An Anasin dipun ceritakan saking sahabat Anas. Wa Ibnu Sina lan Ibnu Sina. Wa Abu Naim lan diceritakno saking Abu Naim. Wong telu sing nyeritakno hadis. Wong telu wau an aliyin diceritani saking Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wa an ibni Sa'idin dipun ceritani saking Ibnu Sa'id. Wa an Zuhri Ibnu Sa'id dipun ceritani saking Zuhri. Pengendikane aslu kulli da'in muta'alliqa muta'allikun bil muqdatit tuhmatu. Niku hadise. Nek saka Anas, saka Ibnu Sina, saka Abu Naim, saka Sayyidina Ali, hadise Kanjeng Nabi gak muni aslu kulidain albardah ngono gak, tapi hadise Kanjeng Nabi munine aslu kulidain muta'alliqun bil muqdati at-tuhmah. Maknane biyen kula ngene sekaitane cekak bingung. Sing nomor telu kalimat sing dipilih ambek hakim teko 4000 dadi 400 dadi 40 dadi 4. Sing nomor telu la tahmil ma'iddataka mala tuti'u. Wetengmu ojo ko iseni ambek perkoro sing gak kuat nampan. Sampen mangan oleh mangan gampangane ojo mangan ngliwati batas. Apa kok ngono? Garai penyakit. Terus kain Nabi dawuh, kain Nabi dhewe tau dawuh, aslu kulli da'in al-barodah. Pokoke saben-saben penyakit iku tumpang tindihe panganan. Ngaji rebuhan sangune akeh. Mbok-mbok buyar ngaji apa sing gak disantap. Kupang emboh rong piring. Jagung tek loro. Ngono tuku es. Mari tuku es koncone ketok ngombe kopi, melok ngombe kopi. Ngidul kepethuk kanca maneh tuku sate, tuku sate. Segone mbuh. Tutuk omah megek-megek. Ya gak apa-apa yo, mending ngono maneh. Mben ngono maneh, mangan telo, telo wis wareg tambah kaspe, kaspe wareg koncone nggawa garbis, leboni garbis, mari garbis, ini abang-abang itu apa? Semongko, leboni mana semongko, tambahi mana saya kisih ngatos itu, melon, tambahi mana, gak karu-karuan, mari mege, ya iku pokoke penyakit. Kula niki mari lara terus saiki setengah maruti. Mangan nang wakeh cek lemu rek awakku. Wis rada lemu, sakniki kula pun 46.5. Mari 40. Dadak wingi kula nang dokter Agung dikir, jantunge rada api, terus paru-parune pleke wis arang, dadak kencing manisih mundak 500. Aduh denger-denger mosore kakean mangan. Jadi kula mulai wingi kadar gulae 500. Muga-muga aja sampe mundak, muduna cek rada awet tete. Nah nek mundak terus gak petuk peno aku tambahan. Hadirin pun terusin niku. Hadis sing buri aslu kulli da'in muta'alliqun bil mu'dati. Manane aslu kulli da'in utawi pokoke saben-saben penyakit iku muta'alliqatun gegantungan utawa hubungan bil mu'dati kelawan wadai panganan. At-tuhmatu iku tumpang tindih panganan siji kelawan panganan liyane. Dawe Kanjeng Nabi liyane panganan ditambahi tindih maneh, tindih maneh, yaiku jenenge dadekno penyakit. Contone ngene. Waya kang utawi tuhma tumpang tindih panganan iku idkhalut ta'ami nglebokno panganan alat ta'ami ing ngatasé panganan sing wis ana. Ya priya apa ya? Panganan sampean puluhan-puluhan niku nek durung dipuluk sampurna kok lebokno maneh, ya iku ngarep penyakit. Durung mari muluke cek bok tambah maneh rek, masih wong seneng mangan rek. Antik tangane mosok ngene nek mangan. Ngene lop. Ah. Pokoke padha karo Eros lho. Lop mlebu kabeh. Niku maksude ngono. Dilebokne maneh pencernaan makanan iki kerja durung mari sampean leboni maneh. Niku nggih bahaya. Wakadalan kaya mengkono-mengkono bahaya. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi, ngeten iki dikumpulno bagian kesehatan. Nek kesehatan ceramah, Nabi saja pernah bersabda, "Lho, gak oleh mangan akeh-akeh, kala Rasulullah gak oleh mangan akeh-akeh." Wakadalan kaya mengkono-mengkono asale penyakit surbul ma'i utawi ngombe banyu akibat to'ami sakwuse ngiring-iringane panganan au baina to'amaini utawa ing dalam antarane panganan loro qobla az mil awali sakdurunge ajure panganan kang awal. Wis niku mungkin diterangno jelas ambek bagian kesehatan. Cuma hadisi lho ana ngono iku. Jare Kanjeng Nabi wong mangan tengah-tengahe diwae ngombe. Mari ngombe mangan maneh, terus disurung karo banyu. Terus mangan maneh, disurung karo banyu. Iku gak apik. Nggare penyakit. Mbok kok ngono ya apa sampe nek mangan. Utawa mangan nggih kene durung entek disurung karo banyu iki yo ngare penyakit. Sing gorokane tipis biasane ngono iku. Mangan sak puluhan gak mlebu surung karo banyu. Mleboni maneh 20-an gak mlebu surung karo banyu. Apa kok bahaya? Sing nggih njaba durung ajur disurung ambek banyu mlebune paling wungkul-wungkul. Nek wis mlebu wungkul-wungkul pencernaan makanan iku nggilese rada abot. Nek abot pale senep, bolak-balik ngono pencernaan makanan jarene kenek emah, ya iku mangan barang wungkul. Nek iso krikil kuwi mari padhok. Lan diterusna. Saniki warabiu terusé mbon sing nomor 4. Warabiu tawi kumpulan-kumpulane hadis sing nomor 4 muni la tajma'u minal ilmi mala yang fa'uka. Maknane la tajma'u aja ngumpulake sira minal ilmi saka dene ilmu ngumpulake ma ing perkara ing ilmu layang fa'uka kang ora manfaati apa ilmu ing sira. Niku secara Jawa cek dikon jawakno maneh ya apa sira? Ya sebab bala sing sabar mawon. Ya apa len jawakno? Sampean aja ndolek ilmu nek gak iso manfaatno ilmumu. Biarin. Kon aja atik mondok ndolek ilmu, ndolek ngaji nek kon gak manfaatno ilmumu. Nek singkat, kon aja ndolek ilmu sing gak manfaat. Ya iku singkat. Nek dawa, kon aja ngaji nek gak iso nglakoni ilmumu. Apa? Mergo wong duwe ilmu gak dilakoni, ilmu iku paling nglaknati wong sing duwe ilmu. Wah wah wah wah, bahaya nek ngoten. Apa? Kula niki nggih ngoten kepingin ngaji wedi gak iso nglakoni. Antuk mboten ngaji mawon. Cocok aja nek ngaji. Kula niki kepingin nyambut gawe. Wedi utange akeh. Ya wis gak usah nyambut gawe, tengok-tengok lah wis. Imam Ghazali berkata, kon kepingin dolek konco, tapi kon wedi dilarani konco, wedi diece-ece ambek koncomu, wedi diseneni karo koncomu, wedi dipoyoki koncomu, diterusno wedi dibojuki ambek koncomu, lebih baik niku ijen ngalio nang dhuwur gunung gak konco-koncoan. Gak enak ya. Sampean nyambut gawe wedi resikune nyambut gawe apa ae ditarik pajak wedi dijaluki karcis ambek mantri pasar wedi kena peraturan-peraturan ekonomi luwe api aja adik nyambut gawe tengok-tengok nggih omahe enak kadek nyambut gawe sampean nyopir prauto wedi kenek tilang wedi mlebu nang timbangan wedi yuran nggih embong aja adik nyopir nggawa gledhekan ae gak napa. Sampean kepingin rabi. Rabi lho iki rabi lho. Kepingin ndolek arek wedok sing ayu. Tapi sampean wedi dicelathu ambek wong wedok. Wedi ditinggal ambek wong wedok. Wedi wong wedok gak setia ambek sampean. Luwe apik gak usah rabi-rabian. Ijene cukup wis. Ono kok terusé. Sampean kepingin dole ilmu, ngaji, kepingin ngalim, kepingin iso maca kitab, tapi sampean wedi gak iso nglakoni ilmu sampean, luwe apik sampean gak usah dole ilmu jarno goblok kae. Ya apa sih karepe ngene iku? Karepe itu tidak bisa begitu, mesti begitu. Tidak bisa begitu, mesti begitu. Mbah, artinya ada Dewi. Kilo, kolangan diko soporo julun wong lanang, matur ngarpi. Matur li Abi Hurairah tamarin sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Hurairah, ini setune ingsun iku uridu ngarepake ingsun. Ngarepake ta'alama yen to bibinau ingsun, ngaji ingsun, ndolek al ilma ing ilmu. Wa khofu tetapi ne kuatir sapa ingsun, kuatir an udhoyi ahu ing yen to niak-niakake ingsun ing ilmu. Abi Hurairah, kula tanggel dateng panjenengan sahabat. Kula niki kepingin ngaji, kepingin ndolek ilmu, tapi kula niki kuatir. Wedi. Nek kula niki kin niak-niakaken ilmu. Ya apa siapa sahabat Abu Hurairah? Faqala, mongko dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, kafa bitarkika lil ilmi ida'atan. Kafa, wis cukup bitarkika sebab tinggal siro lil ilmi maring ilmu apane idhaatan niak-niakake nang ilmu. Hadirin biyen enten sowan tiang sowan nang Abu Hurairah matur, sahabat kula niki kepingin dole ilmu tapi kula niki kuatir nek pun gada ilmu kula mboten saged nglakoni niak-niakaken iku mboten saged nglakoni. Abi Hurairah jape, ya wis cukup. Ya ngene iku kon gak ndolek ilmu iki termasuk kon wis niak-niakno ilmu. Walhasil maksude ngene. Ndolek ilmu soal manfaate ilmu iso nglakoni karo gak iso nglakoni apa jare besok. Nek kon ndolek ilmu wedi gak iso nglakoni ilmumu, wedimu iku termasuk kon wis gak nglakoni ilmu. Kepengin ngaji rek melok ngaji, tapi kon nek gak iso nglakoni percuma. Ngaji bolak-balik rono melok ngaji rene melok ngaji, kok ancet ae lah kadang dilokno wong ngono. Kon niku melok ngaji ben bengi, kok ancet ae. Timbang kon gak tau melok ngaji jelas. Masuk lak padha ae kon karo aku. Atuh aku sing gak tau melok ngaji kelaku aku elek. Kon melok ngaji pancet tae. Jawabane ya apa? Padha eleke. Monggo didoleki dinasik dipikir doleki tetep ejek apik sing melok ngaji. Wa qala ngendika sapa Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i. Panendikane min makayidi syaitan tarkul amal khaufan min ayyakulan nasu innahu lamura'i. Maknane min makayidi syaitan iku tetep setengah saking tipu dayane setan. Tarkul amali utawi tinggal amal, oleh ninggal amal khaufan hale kuatir, kuatir wedi min ayaku layan topo dong ngucap sopo anasu menungso ngucapne innau sak temene wongiku lamuroin yektine pamer. Setengah soko dene pengridune setan niku macem-macem. Setan ngejak elek ndelok situasi ambek kondisi. Enten sing terang-terangan. Mergo sing digudo wonge goblok. Enten sing halus sekali. Mergo sing digudo pinter. Pokoke setan mikir ya apa carane wong iki nuruti aku tapi sawangane apik. Tibake ngeten. Tarkul amal khaufan min ayakulan nasu innau lamuroin niku termasuk penggodane setan. Maksudnya ngeten lho Pak, aku iki kate melok kumpulan, aku kuatir wong-wong kok ngarani aku waduh rek wakasih rek aduh rek pamer rek ngoten niku kula niku kuatir. Oh nggih yai yai ana yai sampean parani anu yai mboten nderek Lailatul Istima. Nggih kula niki ajeng melok ngoten-ngoten ku sungkan. Nggih darani kula niki kepingin ngrebut jabatan. Nggih, darani kula niki njaluk didadekno imam. Nggih, kula niki nyedhek-nyedhek jare njaluk mimpin Rotibul Haddad. Ngoten kula sungguh dadi atuk mboten meloke. Ngoten yai nggih. Ya iku pembijuk setan. Pembijuk setan pinter. Rebo malam Kamis kanca-kanca melok ngaji ana wong muni ngene. Jane kepengin melok ngaji lho aku. Cuma aku adang sepeda lho gare arek gak tahu mana. Wis dah siap no kaya sore waya ngaji sepeda gak ono. Aku ate melo iku engko ya nek iso terus nek gak terus sungkan sih. Aku nek gak istiqomah izin aku. Aku gak ngaji mesti. Ya iku jenenge panggodane setan. Pinter setan ya. Abot ati melok rutinan NU ahatan repot ae. Engko melok terus gak melok. Melok gak melok tambah di sini sini sampe kanca. Wis satu gak melok ae. Pinter setan. Setane pinter. Wis kaya ngaji ngeten iki lho ndolek istiqomah ku abot. Ana wong ate melok engko nang gak istiqomah. Wis gak wis. Ana wong kate melok engko wedi delokno nunut, nek gak nunut kon gak melok. Paling wurung wis gak wis sungkan aku nunut arep. Soale ngeten. Li anna tadhirul amali. Ayo dimaknani. Krana setuhune nyuceni amal, nyuceni bersihno min nazaghati syaitani saking pira-pira pengridune setan bil kulliyati kelawan babar pisan iku muta'adzirun kangelan utawa angel. Ana uang amal wedi amale riya aja dek amal bah gak amal-amalan. Ana masjid dibangun kanca-kanca nyokong sak juta, sak juta, rong juta, telung juta, sampeyan jane kuat 5 juta. Mo aku ate ngwe 5 juta sungkan ku aku darani ngejori arek-arek. Wis gak padha ambe arek-areke sak juta. Lho wis sak juta lho, iku termasuk jek diguru karo setan. Nek jenenge kon wani 5 juta, gak ono ngungkuli arek-arek, gak 5 juta. Setan cek merjing, waduh rek. Jange tak gudha kon ku nyauk lem arek-arek, dadak panjet 5 juta. Ngono iku setane mau wangi. Hati-hati kon tak gudha maneh mari iki. Nang setan ini ngelibet tae. Enten wong sembahyang wedi. Wedi mbersihno awak aja sampai dikutha ambek setan kabeh. Gak iso. Gak iso ngoten naon gak iso. Mergo ngeten. Falau waqafna. Lamun yen to ngandhekake ingsun al ibadata ing ibadah alal kamali ing ngatasi sempurna la ta'adzara mongko yektine dadi angel apa al istighalu ketungkul bisaiin kelawan swiji-wiji minal ibadati saking pira-pira ibadah wa zalika utahe mengkono-mengkono ketungkul kelawan swiji-wiji iku yujibu majibake nekaake dadekake albitolata ing nganggur arasarasen nyambut gawe arasarasen ibadah wegah nglakoni amal alatikan ya kang utawi bitolah iku aksogoro disaitoni katok-katoke sejane setan. Arti singkate ngeten, nek sampean gawe target ibadah kudu sempurna, nek gak sempurna gak sah, selawase urip sampean gak iso ibadah. Sampean ibadah wedi ambek riya, selawase urip sampean gak ibadah wedi ambek riya. Sampean sedekah amal wedi ujub, selawase urip ujub gak iso ilang. Nek sampean wedi ujub wurung gak sida sedekah, nek sampean wani ambek ujub gak apa-apa dicampur karo ujub timbang gak nglakoni. Ngono mang terus e. Sampean ndolek kanca, wedi kenek kanca sing elek, aja ndolek kanca ijen nang kuburan. Maksudnya, sampean ndolek kanca suatu ketika mesti ana ae wong sing kelakuane elek, mesti. Sampean ibadah kepingin sampurna, gak iso. Allahu Akbar, istighdharul qalbi. Oleh netepaken ati sampean ambek Allahu Akbar tok mun angel. Sampean cangkeme maca bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin ati sampean ngunekno artine bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin subhana rabbiyal a'la cangkem muni subhana rabbiyal a'la ati muni artine subhana rabbiyal a'la attahiyatul mubarakatus sholawatut cangkeme muni ngono atine muni artine iku sampean ibadah ngono mbel gak nutut gak iso. Lah nek sampean duwe target ngono nglebokno sesuatu nggih ibadah gak iso ngono wadzalika yujibul bitolah paling wegah. Wis wegah aku sembahyang gak iso ikhlas. Wis aku gak melok Jumatan, masjid e gak karu-karuan. Apa? Masjid e dibangun teko dhuwit gak karu-karuan. Lebihan tau dikandani wong. Kok gak nama aja sampean? Masjid gak suci. Ya kok sadet? Oh, dhuwit gak karu-karuan. Sampean bangun masjid dhewe durung-durung dadi. Lelah pokon ngurus duit masjid dadi gen sembahyang beres wis. Moh aku gak nang masjid apa tak mire geger tok ae. Perkara geger tok paling gak nang masjid wis ngene ku paling dadekno wegah ibadah. Lho, iya aksa gharati syaitani wegah ibadah iku termasuk top-topi sejone penggudane setan. Hadirin semanten kemawon pengaosan niki mugi-mugi pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.